السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة كجن كتاب Kutayb al-usul al-salasah, yang dua pekan yang lalu kita bahas, yaitu al-aslul awwal ma'rifatul rab, sampai ayat yang kedua ya, surah Fussilat ayat 37 sudah, kemudian surah Al-A'raf ayat 54, yang terakhir surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian di dalam dua ayat ini, surah Fussilat ayat 37, kemudian surah Al-A'raf ayat 54, di situ ada kata-kata Rabb. Di sini, di surah Al-A'raf yang ada sebutan tentang Rabbul Alamin. Kata muallif, kata penulis kitab ini, war-rabbu wal ma'budu. Antum lihat di halaman 6, di halaman 6 setelah tulisan surah Al-A'raf ayat 54 diteruskan war rabbu wal ma'budu. Ada? Iya. Yang lain. Ar-rabb war rabbu wal ma'bud. Rab itu ialah ma'bud. Artinya, Rab itu ialah yang disembah, yang diibadahi. Artinya, war-rabbu, Allah itulah yang diibadahi. Jadi, war-rabbu wal-ma'bud. Wad-dalil, qawlu ta'ala, yang menunjukkan bahwa Rab itu adalah ma'bud, bukan sekedar Rab saja. Jadi, maksudnya, Allah bukan sekedar pencipta saja. Allah bukan hanya memberikan rezeki saja. Allah bukan hanya memiliki langit dan bumi. Allah bukan hanya mengatur alam semesta ini saja. Tetapi Allah lah yang disembah satu-satunya. Yang lain dari Allah tidak boleh disembah. Allah lah satu-satunya yang diibadahi. Selain Allah tidak boleh diibadahi. Itu yang dimaksud. Dengan dasar ayat. Yaitu, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dalil yang menunjukkan bahwa ar-rabbu wal ma'bud, yaitu dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ayat ini gampang sekali antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Jadi kalau tidak tahu tentang tulisannya, bisa langsung dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman dalam ayat ini, Ya ayyuhanna su'budu rabbakum, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda firasha, dialah yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan, firasy sebagai hamparan, wassama'a bina'a, dan yang telah menjadikan langit sebagai bangunan, wa anzala minas sama'i ma'an, dan telah menurunkan dari langit ma', ma' itu adalah air, dan telah menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu ia mengeluarkan bihi dengannya, dengan air itu, minas samarat, buah-buahan, lalu ia mengeluarkan dengan air itu macam-macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki, sebagai karunia untuk kamu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22, Allah berfirman, wahai manusia, beribadalah kamu kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan telah menurunkan dari langit air, yang dengan itu menurunkan air hujan, lalu ia mengeluarkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan sebagai karunia untuk kamu, maka janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kata-kata ya ayyuhannas su'budu rabbakum allazi khalaqakum. Kata-kata ini yang diambil oleh muallif penulis kitab ini, bahwa Rabb, yang makna Rabb ini sudah saya jelaskan. Apa makna Rabb itu? Rabb itu adalah Khalik, Razik, Malik, dan Mudabbir. Allah itu sebagai Khalik. Khalik itu maknanya yaitu Rabb, bukan Khalik. Khalik, Razik, Malik, dan Mudabbir. Ya Rabbun itu maknanya Khalik. Artinya Allah sebagai pencipta. Razik yang memberikan rezeki. Kemudian Malik yang menguasai alam semesta. Mudabbir yang mengatur alam semesta ini. Kalau Malik yang menguasai, kalau Mudabbir yang mengatur. Jadi kalau ada orang memahami Rabb dengan tidak diiringi dengan ibadah, maka pengakuan itu sama dengan kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Khalik yang menciptakan langit dan bumi. Kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Razik yang memberikan rezeki. Kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Malik yang menguasai atau yang memiliki alam semesta ini. Mereka mengakui, orang-orang musyrikin. Kemudian yang mengatur alam semesta ini juga mereka mengakui Allah. Jadi kalau sebatas itu dengan tidak ada beribadah kepada Allah, maka sama dengan kaum musyrikin. Makanya diartikan oleh muallif dalam kitab ini bahwa yang dikatakan Rabb itu ma'bud yang disembah, bukan sekedar penciptaan, tapi dari tujuan penciptaan ini semuanya, dan Allah memberikan karunia kepada hambanya agar Allah disembah, diibadahi. Yang saya sebutkan tadi bahwasanya Allah apa Rabb itu diakui oleh kaum musyrikin bahwa yang menciptakan langit ini Allah, kemudian yang memberikan rezeki Allah, yang memiliki langit dan bumi Allah, itu diakui oleh kaum musyrikin. Seperti antum bisa lihat dalam beberapa surah, di antaranya dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 84, 85, 86, 87, 88, 89. Itu di situ disebutkan tentang qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapa yang memiliki bumi dan apa-apa yang ada di atasnya jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka katakan Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah apakah kamu tidak mau ingat. Qul mar rabbus samawati sabi wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah, katakanlah siapa Rabb yang menguasai langit yang tujuh, atau yang memiliki langit yang tujuh, dan Rabb bagi arsy yang agung. Sayaqulunillah, mereka katakan Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah kenapa kamu tidak bertakwa. Qul man biyadihi malakutu kulli syai wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, katakanlah siapakah yang di tangannya semua kerajaan segala sesuatu, dia yang melindungi dan tidak dilindungi jika kamu mengetahui. Saya quluna lillah, mereka akan katakan Allah. Artinya yang memiliki semuanya ini Allah, yang memiliki kerajaan adalah Allah, yang melindungi Allah. Qul fa anna tusharun, katakanlah kemana kamu dipalingkan. Jadi ini dari sekian banyak ayat yang menyebutkan bahwa kaum musyrikin mengakui tentang Allah sebagai Rabb. Cuma mereka tidak mau ibadah kepada Allah. Makanya di sini disebutkan oleh muallif warabbuhu wal ma'bud. Juga mengingatkan kepada sebagian kaum muslimin yang masih beribadah kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, yang nantinya kita akan lihat di bawahnya. Makanya dalam ayat ini setelah Allah menyebutkan ya yuhannasu abudu rabbakum, kemudian Allah menyebutkan nikmatnya, karunianya kepada manusia. Karena dalam Al-Quran Allah sering kalau istilah kita itu istilahnya menggugat, kalau istilah kita. Artinya Allah mengingatkan kepada manusia, Allah yang memberikan segala macam, maka jangan lupa kepada Allah. Di sini Allah menyebutkan Allah yang menjadikan bumi untuk kamu, kemudian langit, kemudian menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Terakhirnya Allah katakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Jadi tanda syukur manusia kepada Allah, ta'atul mun'im, taat kepada Allah yang memberikan nikmat dengan tidak menyekutukan Allah. Yang banyak dilakukan oleh manusia, dia taat bukan kepada mun'im, tapi taatnya kepada nikmat. Mun'im itu zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Jadi yang dikatakan asyukru, syukur itu ta'atul mun'im, taat kepada yang memberikan nikmat. Bukan ta'at lin nikmat, bukan taat kepada nikmat. Bukan taat kepada nikmat yang Allah berikan. Nah, banyak manusia taat kepada nikmat. Artinya beribadah kepada nikmat. Artinya disibukkan dengan harta, umpamanya diberikan segala macam karunia oleh Allah, buah-buahan. Bukan Allah yang disembah, buah-buahan disembah, atau pohon, atau yang lain. Ini bukan syukur yang seperti ini. Makanya syukurnya Allah mengingatkan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Setelah Allah memberikan segala macam kepada kamu, karunia, buah-buahan dan segala macam, maka jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, telah berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir ini seorang mufassir yang mengikuti manhaj para salafus saleh. Tafsirnya tafsir birriwayah. Tafsir yang dibawakan oleh Ibnu Katsir birriwayah. Artinya ketika menjelaskan ayat disebutkan riwayatnya, hadisnya disebutkan. Dan kadang-kadang juga disebutkan Ibnu Katsir, ini hadis yang sahih, ini hadis yang dhaif, dijelaskan. Ini tafsir birriwayah. Ini yang dipegang oleh para ulama. Tafsir birriwayah, bukan tafsir birra'i. Bahwa ada juga nanti tafsir dengan ra'yu, itu juga hati-hati. Jadi orang yang semata-mata ngerti bahasa Arab, kalau tidak tahu tafsir, asal baca saja bisa salah. Karena yang sesat juga ada. Yang membingungkan juga ada. Sedangkan yang sudah diakui ini, tafsir Ibnu Katsir. Dia merupakan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Khaliqu lihadihi al-asyai huwal mustahiqu lil-ibadah. Al-Khaliq yang menciptakan lihadihi al-asyai bagi segala sesuatu ini, yang dimaksud segala sesuatu yaitu yang menciptakan manusia di alam ayat ini, kemudian yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang menciptakan segala macam ini yang tadi disebutkan dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah 2122, huwal mustahiqu lil ibadah. Hanya dia saja yang berhak untuk diibadahi. Hanya dia saja. Artinya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Al-mustahiq artinya yang berhak untuk diibadahi. Sekarang kita bicara soal ibadah. Ya, apa yang dimaksud dengan anwa'ul ibadah? Kalau yang dimaksud ibadah di sini enggak disebutkan definisi ibadah, langsung dibawakan anwa'ul ibadah. Sekarang definisi ibadah. Yang dikatakan ibadah menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, kata beliau, yang dikatakan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min aqwalin wa af'alin adh-dhahirati wal batinah. Jadi yang dikatakan ibadah, al-ibadatu ismun jami'un, ismun nama, jami'un yang mencakup. Jadi satu nama yang mencakup, likulli bagi tiap-tiap, likulli bagi tiap-tiap, ma yuhibbuhu Allahu, bagi tiap-tiap apa-apa, yuhibbuhu Allahu, yang dicintai Allah, wa yardahu, dan diridainya, min aqwalin, min artinya dari, min aqwalin, aqwal jamak dari apa? Qaulun jamaknya aqwal, min aqwal dari perkataan, wa af'al jamak dari fi'il, wa af'al dan perbuatan, dari perkataan dan perbuatan, baik yang zahir, yang lahir maupun yang batin. Jadi saya ulangi artinya, yang dikatakan ibadah itu satu nama yang mencakup likulli bagi tiap-tiap ma yuhibbuhu Allahu, apa-apa yang dicintai Allah, wa yardah, dan diridainya. Itu nama yang mencakup bagi setiap apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Min aqwalin, dari aqwal perkataan, wa af'al, perbuatan. Az-zahirah wal batinah, yang zahir dan batin, lahir dan batin. Jadi itu definisi ibadah. Ada banyak yang memberikan definisi ibadah, tapi definisi ini yang diambil oleh para ulama dari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekarang kita melihat macamnya ibadah. Jadi macam dari ibadah ini, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Antum lihat lagi bukunya. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Anwa' artinya macam-macam. Dan macam-macam ibadah. Allati amara Allahu biha, yang Allah perintahkan dengannya. Jadi macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Mislul Islam, artinya seperti Islam. Wal iman, wal ihsan. Wa minhu, ada ulama menyebutkan bukan wa minhu, yaitu wa minha. Kenapa minha? Karena dari ibadah. Bukannya minhu. Bagian ulama ada menyebutkan minha. Yang bagusnya disebutkan dengan kata-kata wa minha. Dan diantaranya, diantara apa? Diantara ibadah itu. Jadi hak ini kembalinya kepada ibadah. Anwa'il ibadah. Jadi wa minha addu'a. Addu'a'u wal khawfu wal raja'u wat tawakkulu wal ragbatu wal rahbatu wal khushu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighasatu wal dhabhu wal nadhru wa ghayru dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala. Disitu kurang ya. Kulluha lillahi ta'ala. Ada kalimat kata-kata kulluha lillahi ta'ala. Jadi ditambah dengan kata-kata kulluha lillahi ta'ala. Tambah dengan lillahi ta'ala. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang menciptakan segala sesuatu ini dia yang berhak untuk diibadahi. Sekarang, macam-macam ibadah itu gimana? Yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan seperti Islam, untuk ibadah, tempat kita untuk beribadah. Din dan isinya ibadah kepada Allah. Kemudian iman, ihsan, ini nanti akan dibahas sendiri. Islam, iman, ihsan akan dibahas. Nah yang akan dibahas di bawah ini, yaitu diantaranya, wa minha addu'a. Di antara macam-macam ibadah yang harus kita laksanakan hanya kepada Allah saja, karena Allah dan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain, itu di antaranya doa. Jadi ibadah ini semuanya hak untuk Allah. Di antara macam-macam ibadah itu, tidak semuanya disebutkan, tapi sebagian saja. Di antaranya doa. Kemudian al-khawf. Al-khawf. Khawf itu takut. War-raja, mengharap. Waraja artinya mengharap. Watawakul, sudah paham artinya tawakal. Tawakul artinya tawakal. Warragbah, berkeinginan. Warrahbah, cemas. Wal khusyu', ya khusyu' artinya, dalam bahasa Indonesia juga sudah diartikan dengan khusyu'. Wal khasyah, khasyah sama dengan khauf. Khauf dengan khasyah sama. Tadi khauf artinya takut, khasyah juga sama takut. Wal inabah, inabah artinya bertaubat. Inabah artinya bertaubat. Wal isti'anah, isti'anah artinya minta tolong. Isti'anah, minta tolong. Wal isti'azah, wal isti'azah artinya minta perlindungan. Wal istighasah, wal istighasah minta tolong di saat sulit. Istighasah itu artinya minta tolong di saat sulit. Kalau isti'anah minta tolong secara umum, tapi kalau istighatsah minta tolong di saat sulit. Wadzabah, dzabah artinya menyembelih. Wadzabah artinya menyembelih. Wanazar, bernazar. Nazar artinya wanazar, akhirnya nazar. Wa ghairu dzalik, dan selain dari itu, ghairu dzalik selain dari itu, min anwa'il ibadati allati amarallahu biha, dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Kulluha lillah, semuanya itu harus dikerjakan karena Allah. Semua itu harus dikerjakan karena Allah. Jadi semua itu harus dikerjakan karena Allah dan menurut syariat Allah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya doa, khauf, raja, tawakkal, ragbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighasah, az-zabah, wan-nadhar, semuanya itu harus kita laksanakan karena Allah dan menurut syariat Allah. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Jin, surah 72 ayat 18. Di antaranya ya, dalilnya itu. Yaitu, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Dan bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Maka janganlah kamu berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Artinya, masjid-masjid ini milik Allah, maka tidak boleh kamu berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada yang lain. Maka lafadznya di sini ma'ah. Janganlah kamu berdoa ma'allah, bersama Allah dengan seorang pun. Artinya, umumnya orang berdoa, ya Allah, ampunilah saya. Ya Syekh Fulan, ampunilah saya. Tidak boleh yang seperti ini. Seperti ini namanya syirik akbar. Atau umpamanya yang dia panggil itu hatta malaikat dan rasul yang sudah kita bahas di mukaddimah. Yang kedua, pasal yang kedua, itu yang sudah kita bahas di mukaddimah yang kedua di halaman 4 itu, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Itu yang sudah kita bahas. Artinya Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Tidak malaikat yang didekatkan dan tidak juga nabi yang diutus. Artinya Allah tidak rela kalau ada orang yang beribadah kepada Allah, tapi di samping itu dia beribadah kepada yang lain. Allah tidak rela. Allah tidak senang. Allah benci dan murka semurka-murkanya. Makanya orang yang syirik itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka selama-lamanya. Tidak akan diangkat oleh Allah. Selama-lamanya kekal dalam neraka. Karena Allah tidak redha. Jadi ada orang yang berdoa kepada Allah, dia berdoa juga memanggil orang yang dikubur, memanggil pohon, memanggil jin, memanggil siapa saja. Hatta Rasul tidak boleh. Apabila dia manggil, ya Rasulullah tolonglah saya sedang sulit, sedang susah. Tidak boleh. Berdoa itu hanya kepada Allah. Maka Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah hanya kepadaku, tidak kepada yang lain. Jadi di sini dalam ayat ini, masjid-masjid milik Allah sudah saya artikan. Yaitu yang pertama, masjid artinya tempat ibadah. Tidak boleh ada orang menyekutukan Allah di masjid-masjid Allah. Yang kedua, anggota sujud. Dalam kita beribadah, itu hanya kita tunduk kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Jadi yang dimaksud, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Nah kalau seandainya ada orang yang beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada yang lain. Dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lain. Bagaimana hukumnya? Dijelaskan di sini. Faman tarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Faman, maka barang siapa sorofa, memalingkan, minha, dari ibadah-ibadah itu, syai'an, sedikit saja, li ghairillah, kepada selain Allah. Jadi barang siapa memalingkan dari ibadah itu sedikit saja kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir. Jadi hukuman ini yang menyebutkan demikian, Allah dalam Al-Quran nanti akan dibawakan ayatnya. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu dikatakan musyrik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, musyrik kafir. Maka di antara pembatal-pembatal Islam, di antara pembatal-pembatal Islam, nawaqidul Islam, yaitu syirik. Orang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia termasuk orang yang batal Islamnya. Dalam batal-batal Islam. Jadi bukan masalah sembarangan. Ini masalah besar, bukan masalah kecil. Dan ini masih ada di kalangan kaum muslimin yang mengerjakan demikian. Meminta kepada orang yang sudah dikubur, meminta kepada pohon, meminta kepada mayit, meminta kepada siapa saja selain Allah. Yang seperti ini namanya syirkun akbar. Dan ini insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana tentang kata-kata dia musyrik kafir. Karena kita akan lihat dalilnya dan bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini. Kita cukupkan dulu, kita salat maghrib, nanti ba'da salat maghrib kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Tadi dijelaskan oleh muallif, artinya penulis kutaib ini, yang terakhir, faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan dari macam-macam ibadah sedikit saja kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dikatakan musyrik atau kafir orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, karena ibadah ini milik Allah, yang harus orang laksanakan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Jadi memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah dikatakan musyrik. Dan ini dikatakan demikian secara hukum dengan beberapa dasar ayat Al-Quran. Di antaranya di sini disebutkan wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 117, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ, dan barang siapa yang beribadah, ini berdoa, kita artikan dengan beribadah, bersama Allah kepada Tuhan yang lain, jadi barang siapa yang berdoa atau beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, padahal tidak ada dalil baginya, burhan, tidak ada dalil baginya, tidak ada penjelasan baginya, bihi, artinya tentang itu, tentang ibadah itu, fa innama hisabuhu anda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya anda rabbih, di sisi Rabbnya, sesungguhnya perhitungannya, hisabnya artinya perhitungan, inda rabbih, di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan bahagia orang-orang kafir. Innahu, sesungguhnya, la yuflihul kafirun, tidak akan berbahagia orang-orang kafir. Di dalam ayat ini, Allah menyebut tidak berbahagia orang-orang kafir. Ayat ini ada kaitan dengan awal ayatnya. Awal ayat, barang siapa yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, atau barang siapa yang beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain, yang tidak ada penjelasan baginya tentang masalah itu, maka perhitungannya di sisi Allah, dan Allah sungguhnya tidak akan berbahagia orang-orang kafir. Jadi dalam ayat ini, Allah sendiri mengatakan orang yang beribadah kepada selain Allah dikatakan kafir. Ibadah kepada selain Allah yang tidak ada penjelasan bagi dia, enggak ada nas ayat maupun hadis yang menyuruh demikian dia lakukan, maka orang itu kafir. Jadi ayat Allah sendiri yang mengatakan demikian. Jadi orang yang memalingkan beribadah kepada selain Allah, artinya dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada yang lain, dikatakan oleh Allah kafir. Jadi umpamanya, ada orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Dan ini banyak. Yang seperti ini masih banyak dilakukan di Indonesia maupun di beberapa negara Islam yang lainnya. Artinya mereka meminta kepada mayit, meminta kepada jin, meminta kepada pohon, meminta kepada batu, meminta kepada yang lain. Yang jelas semua itu bukan yang diperintahkan oleh Allah, artinya tidak ada penjelasan. Bahkan Allah mengatakan bahwa tidak boleh orang menyekutukan dirinya, zatnya. Orang yang melakukan pemalingan ibadah kepada selain Allah, Allah sendiri mengatakan syirik. Artinya memalingkan ibadah kepada selain Allah, syirik. Orang yang melakukannya musyrik. Jadi secara hukum asal, kita katakan dia musyrik kafir. Tapi ta'yin, ini hati-hati, ta'yin menentukan orangnya itu kafir tidak boleh. Ini perhatikan. Jadi umpamanya ada orang yang kita lihat jelas. Dia kalau ibadah itu, sholat-sholat, lima waktu sholat. Tetapi suatu waktu, apa tiap pekan, apa tiap bulan, dia mesti ziarah ke satu kubur. Yang dianggap kubur keramat umpamanya. Dia minta di situ. Dia panggil nama Syekh Fulan. Apakah itu Syekh Abdul Qadir Jalani, apakah Naqsyabandi atau Sanusi atau yang lain-lain. Tijani. Kita lihat jelas dia melakukan demikian. Kita tidak boleh mengatakan dia musyrik atau kafir. Secara hukum asal, betul. Secara umum, orang yang melakukan demikian kafir. Tapi kita mesti tahu kenapa dia melakukan demikian. Apa karena dia jahil? Dia bodoh? Atau mungkin karena dia dipaksa? Atau dia hidup di satu tempat yang tidak ada satupun hujjah risaliah yang masuk ke daerah itu, maka tidak bisa kita katakan dia kafir. Ini hati-hati. Masalah kafir mengkafirkan, hati-hati. Secara hukum asal, memang demikian istimbat para ulama dari sekian ayat. Dan seluruh ulama mengatakan demikian. seluruh ulama sejak zaman dahulu sampai hari ini. Orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah kafir. Betul perkataan itu. Tetapi yang harus kita ingat, tidak boleh kita takyin, menentukan orangnya, tidak boleh. Jadi umpamanya ada orang yang mengatakan bahwa agama Kristen itu Islam. Kristen itu agak tunduk. Perkataan itu perkataan kufur. Tapi mengatakan orangnya kafir, nanti dulu. Kecuali kalau dia melakukannya atau mengatakan demikian jelas. Artinya sudah ada beberapa orang mengingatkan dia tidak boleh. Enggak, tetap ini pendapat saya. Begini. Ada beberapa kawan sudah ingatkan, tetap. Maka kalau dia tetap berpendapat demikian, baru kita katakan dia kafir. Perkataan yang seperti ini, hati-hati, takyin. Ada kalimat-kalimat yang disebutkan oleh para ulama, kalimat itu kufur. Kalimatnya kufur. Tapi orangnya belum tentu kafir. Seperti ada orang, mungkin dia mengatakan itu karena khilaf. Mungkin dia mengatakan karena terpaksa. Mungkin dia mengatakan karena jahil. Mungkin dia mengatakan karena tempatnya di daerahnya, kiai itu menerangkan demikian. Kamu harus menyembah kepada kubur ini, minta. Kalau tidak, tidak sah. Bahkan ada yang kalau haji itu mesti mampir dulu ke kubur si Habib, kubur si kiai atau si wali. Kalau enggak mampir, enggak sah hajinya. Ini sudah syirkun akbar, perbuatan ini. Syirik akbar. Yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi karena jahil. Makanya dalam Al-Quran selalu diingatkan sesudah datangnya petunjuk. Kalau sudah datang petunjuk, bagi dia, dia masih mengingkari, nah baru dia bisa dikatakan musyrik. Tapi selalu dalam Islam tidak disebut secara langsung ta'yin. Ini harus diingat, hati-hati kita. Dalam masalah ta'yin tidak boleh. Dalam Al-Quran, seperti Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, ya, surah yang keempat ayat 115. Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kata Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, dan barang siapa yang menentang Rasul. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Untuk ingat, dalam ayat ini, sesudah datang kepadanya petunjuk, sudah jelas baginya petunjuk. Kemudian, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan sahabat. Kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan ke neraka jahannam, dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, sesudah datangnya, sudah jelas bagi dia petunjuk. Jadi kalau belum datang hujjah, yang diistilahkan oleh para ulama, hujjah risaliyah. Artinya hujjah, ada risalah yang sampai kepada dia. Penjelasan bahwa ini perbuatan kafir, perbuatan ini syirik. Sudah dijelaskan, dia masih menolak perbuatan ini, maka dia masuk kepada yang demikian. Artinya masuk dalam syirik dan kufur. Itu yang dikatakan hujjah risaliyah. Jadi orang yang menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembah batu, patung, atau yang lain-lain, atau dia minta kepada jin, minta tolong kepada jin, perbuatan ini jelas perbuatannya syirik, syirkun akbar. Nah, kita jelaskan bahwa perbuatan ini tidak benar, ini syirik, ini dalilnya, ini hadisnya, seperti ini sudah dijelaskan, sudah sampai kepada dia hujjah risaliyah. Masih tetap dia musirrun ala ra'yih, tetap dia kepada pendapatnya, maka yang seperti itu dikatakan kufur, syirik akbar. Tetapi bagi kita cukup kita tinggalkan saja dengan tidak mentakyin bahwa dia sudah sampai hujjah risaliyah kepada dia. Dia tidak mau, oh, kita tinggalkan. Begitu Islam. Jadi kita tidak usah paksakan atau kita umumkan yang seperti itu, kecuali kalau seandainya syarnya lebih besar, baru kita umumkan. Syarnya, bahayanya lebih besar, umpamanya ahlul bid'ah. Dia ahlul bid'ah dan ahlul syirik. mengajak orang untuk berbuat syirik, kita jelaskan kepada umat, hati-hati kepada si fulan. Boleh kita sebut namanya kepada yang demikian itu. Karena apa? Karena bahayanya besar. Mudaratnya besar kepada umat. Itu dibolehkan. Sebagaimana para ulama dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil menyebutkan demikian. Ini perhatikan. Tapi kalau orang awam, kita anggap dia karena jahil. Orang tua atau family kita segala macam jahil, maka wajib kita dakwahkan. Dan butuh waktu, tidak bisa sekaligus berubah. Butuh waktu agar dia berubah dari kebiasaan yang salah, yang syirik, kepada jalan yang benar. Ini perhatikan, yang seperti ini musyrikah. Seperti tadi yang saya sebutkan, masalah pembatal-pembatal Islam. Di antaranya, pembatal-pembatal Islam, di antaranya, yang tadi saya sebutkan, ada orang berpendapat bahwa agama selain Islam itu agama yang benar. Semua agama sama. Agama selain Islam itu benar. Sama. Sama-sama tujuannya kepada Allah. Dalam pembatal Nawaqidul Islam, dalam kitab atau buku pembatal Islam, termasuk orang yang batal Islamnya dengan menyebutkan demikian. Karena dia masih mempercayai agama selain Islam. Sedangkan menurut Al-Quran bahwa satu saja agama yang benar, yaitu Islam. Selain itu Allah katakan batil. Dan Allah mengatakan orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga sabda Nabi, orang yang mendengar aku diutus, kata Nabi, dia tidak beriman kepada aku, tidak masuk Islam, baik dia Yahudi maupun Nasrani, maka dia termasuk ahli neraka, kata Nabi. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan hadisnya tentang berdoa ini adalah ibadah. Wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam hadis disebutkan doa itu mukhul ibadah. Hadis ini hadis dhaif. Tau dhaif. Lemah. Yang benar ad-du'a'u huwal ibadah. Yang sahih ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau ada orang bilang, kan maknanya bagus. Dalam hadis bukan soal makna bagus. Bukan soal maknanya bagus, tapi sanadnya sahih atau tidak. Karena kita bicara hadis itu bicara sanad. Sanadnya sahih atau tidak. Bersambung atau tidak. Ada rawi yang tercela atau tidak. Begitu. Bukan soal maknanya bagus. Dan itu sering dibawakan oleh para ulama. Artinya mu'alif membawakan karena keliru, wajar. Ada orang yang keliru. Tapi diingatkan oleh ulama yang sudahnya bahwa mukhul ibadah itu dhaif. Yang benar bagaimana? Ad-du'a huwal ibadah. Jadi kalau kita menyampaikan kepada orang, tidak kita bawakan hadis ini. Jadi hadis ini, antum tulis di sampingnya. Mukhnya dicoret, diganti ad-du'a huwal ibadah. Ditulis dalam buku itu ad-du'a huwal ibadah. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud. Rawahut Tirmidzi wa Abu Daud. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi masih kaitan dengan doa. Doa ini ibadah. Maksudnya karena doa ini ibadah, ya ibadah itu harus kita lakukan karena Allah dan kepada Allah. Tidak boleh seseorang berdoa kepada selain Allah. Itu yang harus diingat. Tidak boleh orang berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh. Berdoa itu harus kepada Allah saja. Dan ini masih banyak orang-orang yang minta kepada selain Allah. Apalagi ketika mendapatkan musibah yang berat, mendapatkan kesulitan hidup, mendapatkan mudarat, atau mendapatkan apa saja yang terjadi dalam kehidupan, miskin, fakir, atau yang lain-lain, itu banyak orang yang meminta kepada selain Allah. Imma dia datang ke dukun, imma dia datang ke orang yang sudah mati, atau kepada siapa saja yang jelas-jelas selain Allah. Padahal Allah suruh dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 60 itu. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, Allah suruh berdoa kepada dirinya. Yaitu berdoa itu ibadah, karena ibadah itu hak Allah, maka seseorang berdoa harus kepada Allah. Di antara dalilnya firman Allah Ta'ala, untuk melihat di situ, والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dalam surah Ghafir atau dikenal juga dengan surah Al-Mu'min. Ghafir atau Al-Mu'min. Ada berapa surah yang kadang-kadang mempunyai dua nama, kadang-kadang ada mempunyai tiga nama. Seperti Ghafir ini sering juga disebut dengan Mu'min. Surah Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Rabbmu berkata, ادْعُونِي, berdoalah kepadaku, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, pasti aku akan kabulkan kepadamu. Aku akan kabulkan, أَسْتَجِبْ, aku akan jawab, aku akan kabulkan kepada kamu. إِنَّ الَّذِينَ, إِنَّ sesungguhnya, الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ, orang-orang yang sombong. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku, saya dahuluna jahannam dakhirin, mereka akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan terhina. Jadi orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan terhina. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif tentang masalah ibadah dan doa. Jadi tidak bisa dilepaskan antara doa dengan ibadah. Ibadah itu harus dilakukan kepada Allah, maka doa pun harus dilakukan kepada Allah. Jadi berdoa kepada selain Allah, ini tidak dibolehkan. Dan ini perbuatan kufur. Seperti orang-orang musyrikin. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan sekarang ini, umat yang sekarang ini lebih jahil daripada orang-orang jahiliyah. Kenapa ulama mengatakan demikian? Karena orang-orang jahiliyah, dia di saat susah, itu minta tolongnya kepada Allah. Di saat senang, mereka menyekutukan Allah. Tapi umat yang ada sekarang ini, di saat senang menyekutukan Allah, di saat sulit lebih lagi menyekutukan Allah. Itu alasan diantara ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitabnya Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Dia menjelaskan bahwa umat yang sekarang ini lebih jahil, lebih jahiliyah dari umat yang terdahulu, karena orang-orang jahiliyah itu masih ada meminta kepada Allah di saat mereka sulit. Ketika senang, mereka berbuat syirik. Adapun orang yang sekarang, tidak, justru mereka banyak berbuat syirik dikala dia senang. Antum lihat, orang-orang yang ziarah itu kan tujuannya ziarah, tapi pada saat hakikatnya minta kepada kubur-kubur, wali-wali dan segala macam. Kemana saja? Di Indonesia ini banyak tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Datang mereka. Minta di sana. Itu lebih senang. Di saat susah, lebih lagi mereka datang ke sana. Sampai pasang sesaji pun mau untuk memenuhi kehendaknya. Yang seperti ini syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Yang akan menghapuskan amal-amal dia. Semuanya hapus. Kemudian dosanya tidak diampuni. Kemudian dia akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Dengan dasar beberapa ayat Al-Quran. Akibatnya besar. Bukan masalah kecil. Tentang masalah orang musyrikin. Ya, itu berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Di saat mereka sulit. Dan mereka menyukurkan di saat mereka selamat. Itu disebutkan dalam surah Al-Ankabut. Untuk melihat. Surah Al-Ankabut. Surah yang ke-29. Ayat 65 di surah Al-Ankabut, Allah berfirman ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahud din falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka menaiki perahu gitu, da'awullah, ketika mereka digoncangkan oleh badai, da'awullah, mereka minta kepada Allah. Bukan hanya sekedar minta, mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas. Minta kepada Allah. Karena mereka tahu ada Allah. Orang-orang musyrikin tahu Allah itu ada. Allah menciptakan, memberikan rezeki, segala tahu. Ketika susah, mereka dihempas oleh gelombang, mereka minta kepada Allah dengan ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Falamman najjahu minal barri, maka tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik kepada Allah. Tapi di sini disebutkan oleh Allah, mereka masih ada ikhlasnya kepada Allah beribadah ketika susah. Kalau yang sekarang, waktu senang syirik, waktu susah lebih lagi syirik. Maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, dikatakan orang itu telah berbuat syirik. Dan lebih jahil umat ini dari orang-orang jahiliyah. Jadi tentang masalah memalingkan ibadah kepada selain Allah itu syirik, dan syirik ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, ayatnya sudah beberapa kali saya sampaikan. Yang pertama, syirik itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, pertama dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Yang kedua, bahwa syirik itu tempatnya di neraka, dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, tempatnya di neraka. Diharamkan bagi dia surga dan tempat di neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang berbuat syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu hapus amal-amalnya. Dasarnya surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Yaitu la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan batal amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Az-Zumar ayat 65. Jadi orang-orang yang berbuat syirik itu, dia akan kekal. Kemudian dibawakan lagi beberapa ayat yang menjelaskan tentang musyrikin dan kafirin. Mereka akan kekal dalam neraka. Jadi bukan masalah ringan masalah ini. Jadi tidak boleh seorang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Atau berdoa kepada selain Allah, tidak boleh. Jadi meskipun itu yang melakukan kiai atau ustadz di kampung atau guru ngaji atau segala macam. Tidak selamanya mereka itu benar. Jadi wajib kita ingatkan. Karena dasar kita Quran dan hadis serta contoh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, apa yang dipegang oleh para sahabat. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang minta kepada Nabi. Yang jelas Nabi itu lebih tinggi daripada para wali, lebih tinggi dari para kiai, lebih tinggi dari para habib, lebih tinggi dari siapa saja. Tidak ada seorang pun sahabat yang minta memanggil-manggil nama Rasul sesudah wafatnya Rasul. Dan yang ingat lagi bahwa orang yang sudah mati, la yanfa'u la yadur, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Itu yang wajib kita ingatkan kepada kaum muslimin. Terutama yang masih melakukan demikian. Kemudian kita masuk kepada yang kedua. Setelah doa, sekarang khauf. Jadi kalau ada orang yang memalingkan khaufnya bukan kepada Allah, tapi khauf kepada yang lain, ini juga termasuk syirik. Dalilnya, firman Allah Ta'ala, وَدَرِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan dalil khauf firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi dalil khauf, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Imran ayat 75. Ini yang perlu diingat, khauf itu ada dua. Ada yang namanya khauf itu ibadah. Ada khauf itu yang namanya khauf tabii. Kalau khauf tabii ini tidak apa-apa. Seperti orang takut jatuh dari tempat yang tinggi, takut kepada binatang buas. Ini wajar, yang seperti tabii sifatnya, tabii. Tapi kalau takut yang sifatnya ibadah, yang tidak boleh dia takut, nah bisa membawa kepada syirik. Nah takut dia kepada jin, umpamanya takut miskin. Kalau punya anak banyak itu takut miskin, umpamanya. Ini takut ibadah, yang tidak boleh mestinya dia takut. Yang seperti ini tidak boleh dia takut, karena yang menjamin adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut umpamanya kepada jin, sampai dia dalam masalah ibadah, dalam masalah melaksanakan ibadah, masalah kehidupan ini luar biasa takutnya. Ini tidak benar, karena dia harus takut kepada Allah. Yang demikian itu dia harus minta kepada Allah. Kalau dia umpamanya ada rasa-rasa was-was segala macam, mintanya kepada Allah. Tapi takut kepada itu sampai melakukan kesyirikan dengan masang sesaji atau dia minta kepada dukun, ini syirik yang seperti ini. Jadi Nabi diingatkan oleh Allah, fala takhafuhum wa khafuni. Di antaranya juga ini kepada manusia, dia tidak boleh takut. Janganlah kamu takut kepada mereka, manusia. Takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi khauf itu hanya kepada Allah saja. Jadi takut yang sifatnya ibadah, yang orang tidak boleh takut kemudian dia takut, maka yang seperti ini syirik. Dan ini hati-hati. Yang seperti ini hati-hati. Kadang-kadang tidak dirasakan seorang itu takut dalam berbagai hal. Dan ketakutan ini sudah menyelimuti kaum muslimin seperti yang diramalkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Umat ini sudah ditimpa penyakit wahan. Wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta kepada dunia dan takut mati. Dalam mati itu pasti tidak perlu ditakuti. Mati itu satu kepastian yang tidak boleh orang takut kepada kematian. Kemudian yang lainnya, wadilul raja. Dalil raja itu, artinya mengharap. Mengharap itu kepada Allah. Dalilnya bahwa raja itu harus mengharap kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Yaitu firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dalil raja itu, yaitu firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mengharapkan, yarju mengharapkan, لِقَاءَ رَبِّهِ, bertemu dengan Rabbnya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh dia menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya, dan tidak boleh dia menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi raja itu hanya kepada Allah. Jadi orang yang mengharap bertemu dengan Allah, orang yang mengharapkan ganjaran dari Allah, yang itu yang harus dia harap dalam hidup ini. Dia raja hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Karena manusia tidak memiliki apa-apa. Apalagi orang yang sudah mati. Sedangkan yang memiliki itu hanya Allah semuanya. Jadi harapan manusia hanya kepada Allah. Ar-raja min Allah. Dan ini pembahasannya panjang tentang khauf raja ini, dibahas oleh para ulama dalam beberapa kitab tentang khauf dan raja. Karena kadang-kadang ada orang yang khaufnya berlebihan, ada juga yang rajanya berlebihan. Ada orang yang khauf terlalu khauf, terlalu takut kepada apa yang ada ini, sehingga dia pesimis. Ada orang yang sangat pengharap sehingga dia lalai. Ini dibahas oleh para ulama tentang masalah ini, tentang khauf war raja. Kemudian wa dalilu tawakkul, dalil tawakkal. Dalil tawakkal ini firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah engkau bertawakal jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Ini ayat-ayatnya bisa dilihat dalam Mushaf Al-Qur'an. Kemudian dalam surah At-Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah. Hasbuh ay kafihi. Artinya cukuplah Allah baginya. Artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Tawakal itu ada sesudah adanya ikhtiar. Ini perhatikan, tawakal itu ada sesudah adanya ikhtiar. Seperti orang dalam masalah mencari ma'isyah, ya, mencari kehidupan, mata pencarian. Dia usaha dulu, baru tawakal kepada Allah. Dalam masalah apa saja, umpamanya dia terkena penyakit. Dia ikhtiar dulu berobat. Kalau memang sudah dia berusaha enggak sembuh, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Semuanya begitu. Dalam menghadapi musuh, ikhtiar dulu. Berlatih, kemudian dia menyiapkan segala macam perlengkapan. Kemudian setelah itu sudah siap semuanya, baru tawakal kepada Allah. Apa saja semuanya demikian. Tawakal kepada Allah. Jadi sesudah ikhtiar. Sudah ikhtiar, baru dia tawakal kepada Allah. Dan tawakal ini artinya i'timadul qalbi 'ala Allah. Hati ini berserah kepada Allah. Itu yang dikatakan tawakal. Jadi menyerahkan, pasrah kita hanya kepada Allah. I'timadul qalbi 'ala Allah. Itu yang dikatakan tawakal. Disebut masalah tawakal termasuk ibadah sebab ada juga orang yang tawakalnya bukan kepada Allah. Dicontohkan orang-orang jahiliyah, kalau mereka habis berusaha itu laporannya bukan kepada Allah, kepada patung, kepada pohon diajak bicara. Kalau belum berhasil juga, ya ada kan seperti nazar, sembelihan kepada patung, kemudian berjalan lagi, tawakal. Nah, di umat Islam ada yang seperti itu. Dalam sekte tertentu yang jelas ini bukan dari firqah najiyah, bukan dari golongan yang selamat. Yaitu kalau mereka sudah ikhtiar, kembalinya kepada si kiai, tawakalnya kepada dia. Yang seperti ini salah. Mesti tawakalnya kepada Allah, bukan kepada itu. Dalam firqah-firqah di luar Islam, nanti juga ada kaitan masalah taubat, maka dibawakan bawahnya itu nanti soal masalah taubat. Taubat juga begitu. Ada sebagian orang yang kalau dia berbuat kesalahan, mestinya bertaubatnya kepada Allah. Dalam Al-Quran banyak. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Taubatnya kepada Allah. Tapi ada orang yang taubat kepada selain Allah. Jadi kalau dia berbuat salah, laporannya kepada imamnya, kepada kiai. Ini dalam firqah-firqah yang bukan Al-firqah an-najiyah. Jadi begitu. Ya, seperti juga orang-orang Nasrani. Nasrani kalau berbuat salah, laporannya kepada pendeta. Nah, yang seperti ini, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi tawakal itu kepada Allah. Dan cukup Allah bagi kita. Kemudian, وَدَلِيُ الرَّقْبَ وَالرَّحْبَ الْخُشُّ قَوْلُ تَعَلَىٰ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Dari raghbah, rahbah, khusyuk, dari berharap, cemas dan khusyuk itu firman Allah Ta'ala, innahum, sesungguhnya mereka, kanu yusari'una fil khairat, mereka itu selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Yusari'un, mereka bersegera fil khairat, dalam berbuat kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka berdoa kepada kami raghaban, dengan mengharap warahaba dan cemas, wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk dalam beribadah kepada kami. Jadi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat kebaikan, dia kalau berdoa kepada Allah, dia mengharap supaya amal-amalnya dia terima. Dan dia cemas takut amal yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah. Kalau yang sekarang tidak begitu, pokoknya pasti diterima. Kalau dulu para sahabat ridwanullah majma'in itu cemas, khawatir dari apa yang dilakukan, umpamanya sholat atau infak atau sedekah atau yang lain, takut diiringi dengan riya, itu khawatir dia. Sehingga kalau dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diterima amalnya. Maka selalu mereka begitu. Seperti umpamanya selesai dalam Id, ya, setelah melakukan ibadah shaum, itu kan banyak melakukan. Ramadan itu banyak ibadah yang kita lakukan. Puasa, ya zakat, ya sedekah, ya qiyamul lail, tilawatul Quran, segala macam. Apa waktu Idnya para sahabat berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum, doa. Bukan yang lain yang disebutkan. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kami. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan ada orang yang puasa, hasilnya cuma lapar. Ada yang sholat malam, hasilnya cuma ngantuk saja, menahan ngantuk, begadang saja. Sampai seperti itu takutnya mereka. Karena keimanan yang tinggi, begitu. Kalau sekarang sudah pasti aja, begitu selesai salam, lari sudah. Sholatnya diterima. Kalau para sahabat, bagaimana sholatnya? Mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah. Mudah-mudahan sholat ini betul-betul mendapatkan fadilah. Maka mereka selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzu bika minan nar. Minta jannah dan minta dijauhkan dari api neraka. Dan minta diterima amal-amalnya. Kalau yang sekarang yakin sudah, pasti diterima. Sholat pokoknya 3 menit lari. Langsung diterima. Kalau dulu tidak. Mereka tuh malah berdoa kepada raghaban wa rahaban. Ya Allah, terimalah. Dan mereka cemas takut tidak diterima amal-amalnya. Dan itu harus ada. Raghbah dan rahbah harus ada pada setiap mukmin. Kemudian, wadaril khasyiah. Qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Dan dalil khasyiah itu firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada aku. Ya, sampai di sini dulu. Sampai dalilul khasyiah. Adapun yang lain, seperti masalah wa'anibu ila rabbikum, masalah taubat ini, nanti kita akan bahas tersendiri. Karena masalah taubat, ada yang perlu saya tambahkan tentang syarat-syarat taubat dan segala macam. Supaya kita tahu bagaimana pengertian taubat dan bagaimana syaratnya menurut syariat Islam. Dan kita bertaubat kepada siapa? Begitu. Di sini jelas yang dimaksudkan bertaubat kepada Allah. Kalau malingkan taubat kepada selain Allah, syirik. Nah, kajian kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.